Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluknya untuk tujuan peribadatan hanya kepadanya. Untuk itu pula Allah permudah bagi mereka seluruh yang di langit dan yang di bumi, sehingga mereka lebih mengikhlaskan amal ibadah mereka hanya untuk Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Firman Allah dalam Al-Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk Allah uji kalian, siapakah dari kalian yang terbaik amalannya, dan Dia Maha Mulia, Maha Pengampun. Namun tentunya seorang hamba dalam perjalanannya digoda, diuji dengan segala bentuk fitnah, syubhat ataupun fitnah syahwat. Imma seorang hamba itu kemudian menghadapi semua itu dengan bekal dan senjata kesabaran, maka dia akan selamat dari dahsyatnya ombak syahwat. Dia hadapi dengan ilmu dan yakin sehingga selamat dari terjangan angin syubhat. Maka dia termasuk dari as-sabirin, as-sadiqin, orang-orang yang sabar dan jujur selalu. Orang-orang seperti mereka Allah janjikan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka itu imam-imam, yaitu panutan dalam kebaikan. Yahdun bi amrina, mereka membimbing dengan perintah dari kami. Itu karena kesabaran mereka dijadikan oleh Allah imam, dan mereka pun terhadap ayat-ayat kami yakin. Maka fitnah syahwat hanya bisa dihadapi dengan sabar, kesabaran. Fitnah syubhat dihadapi dengan al-yaqin, dengan ilm. Zaman, waktu semakin jauh dari masa kenabian dan risalah, semakin banyak pula fitnah terjadi padanya. Semakin beraneka ragam, semakin berwarna-warni bentuk fitnah yang ada. Semakin canggih ahlul fitnah dalam menyebarkan fitnahnya. Semakin banyak mihan, cobaan, ujian yang menerpa ahlus sabr wa ahlul yaqin. Maka saat-saat seperti itu, orang-orang yang semakin istiqomah berpegang teguh dengan agamanya merasa asing, merasa seorang diri, padahal dia hidup di tengah jutaan manusia. Maka yang hakikatnya ghurbah, asing itu bukan orangnya, tetapi karena agama dan sunnah yang dia bawa, yang dia yakini, yang dia amalkan, yang dia dakwahkan. Sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW katakan, ya taqarrabu zaman, zaman itu semakin berdekatan. Wa yanqusul ilm, ilmu semakin berkurang. Wa yabqa syuh, syuh pelit, kikir semakin kuat saja. Wa tadharul fitan, fitnah semakin tampak. Wa yakthurul harj, semakin banyak al-harj. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa, sahabat bertanya, apa itu al-harj yang kau katakan semakin banyak? Qalal qatl, qatl, pembunuhan, pembunuhan. Marak di sana sini hanya karena perkara sepele. Fitnah, harj, hanya karena ketersinggungan, hanya karena satu dua kata, hanya karena urusan lahan parkir, hanya karena nyawa yang menjadi taruhan. Akhir zaman, fitnah semakin kuat dan semakin merajalela ahlul fitan. Adi radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Adi mengeluh kepada Anas tentang kondisi yang terjadi saat itu terkait Hajjaj. Ini Yusuf yang kita tahu bengis, kejam, banyak membunuh. zalim. Dan dibanding zaman-zaman sebelumnya, fien, jauh. Masa Abu Bakar, masa Umar, Utsman, Ali. Maka mengeluh Adi kepada Anas ibnu Malik tentang zamannya ini yang sekarang, penguasa semacam Hajjaj. Maka Anas menasehatkan kepadanya, isbiru, bersabarlah, sabar, tetaplah di atas sunnah, tetaplah berpegang teguh dengan sunnah, dengan syariat ini. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Karena tidak akan datang zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk, lebih jelek kondisinya dari yang sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, Allah, sampai kalian mati. Di akhir Anas katakan, sami'tu hadza min nabiyyikum, demikian aku mendengar dari nabi kalian. Ini sabda Rasul sallam, bukan perkataan Anas. Sabarlah. Kalau Adi mengeluh di zaman itu, 14 abad yang lampau, sudah mengeluh apa yang dihadapi, fitnah, pembunuhan, kebengisan, kekacauan, dan dinasehatkan ini oleh Anas, sabarlah. Karena tidak akan datang zaman kecuali yang setelahnya akan lebih jelek dari yang sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Oleh sebab itu pula di dalam Bukhari, Muslim, Rasulullah SAW memberi pagar, rambu-rambu pembatas bagi umatnya yang ingin selamat semakin orang menjauh, semakin minim kaitan dan keterlibatan dia di dalam fitnah, semakin selamat. Semakin sedikit saham dia dalam fitnah, semakin minim andil dia dalam fitnah, semakin dia lebih selamat. Atau dalam bahasa lain, semakin orang banyak andilnya, semakin banyak masuk, semakin dia menghancurkan dirinya sendiri, semakin jauh dari keselamatan. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah katakan, satakunu fitan, akan terjadi fitnah-fitnah banyak. Al-qa'id fiha khairun min al-qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal-qa'im khairun min al-mashi, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal-mashi fiha khairun min as-sa'i, yang berjalan masih lebih baik daripada yang lari. Man tasharrafa laha tastashrifu, faman wajada malja'an aw ma'adzan falyu'ud bihi. Maka orang yang bisa mendapati tempat berlindung dari fitnah itu, segera berlindung ke situ. Lihat. Yang duduk masih lebih baik daripada yang berdiri. Karena orang posisi berdiri lebih siap lebih cepat untuk bergerak dan melakukan ini itu. Ketimbang yang duduk, duduk masih perlu berdiri, masih perlu persiapan. Semakin sedikit keterlibatannya, semakin minim andilnya, semakin selamat dia. Yang duduk lebih baik dari yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan seterusnya. Semakin kamu menjauh dari fitnah, semakin kamu selamat. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa orang-orang yang asing di tengah mayoritas umatnya dianggap aneh, menyalahi, dan beda dengan mayoritas masyarakatnya, mereka yang bahagia. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW sebutkan di Tabrani, di Al-Awsat, dan disahihkan oleh Al-Albani, innal islama bada'a ghariban. Islam itu bermula asing. Dan tahu kita dalam sirah bagaimana Rasulullah asing, dianggap aneh oleh Quraisy, menyalahi ajaran leluhur mereka, budaya yang tahun demi tahun telah terbiasa di Quraisy, sehingga aneh Rasulullah dianggap mereka. Dan mereka katakan itu, inna hadza la syai'un ujab, aneh ajaranmu ini. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing seperti semula Islam ini. Fatuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang yang dianggap asing itu. Qila man hum ya Rasulullah, Rasul ditanya, siapa mereka itu yang asing? Qala alladhina yasluhun idza fasadan nas, mereka yang saleh saat manusia banyak fasid, rusak. Atau di riwayat lain, siapa mereka? Rasul katakan, nasun solihun finasin su'in kathir. Mereka itu orang-orang soleh, hidup di tengah-tengah orang-orang yang jelek, dan mayoritas mereka yang jelek ini. Mereka yang asing, orang-orang yang soleh sedikit. Wa man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum, dan yang bermaksiat kepada mereka lebih banyak ketimbang yang mentaati mereka. Yang bermaksiat kepada mereka lebih banyak. Lebih banyak yang menentang daripada yang menerima. Lebih banyak yang mengingkari daripada yang memuji mereka, membenarkan mereka. Namun bagi seorang mukmin, walaupun dia hidup dalam keasingan, hidup dalam wahsyah liar, Liar artinya dia enggak jinak dengan sekitarnya. Layaknya kalau itu pada binatang misalnya kuda, kalau dia jinak, dia bisa dekat dengan orang, bisa ditunggangi, bisa dielus-elus. Jinak sudah. Tapi kalau liar, dia enggak bisa dekat. Pinginnya berontak dan lari. Karena asing, dia enggak kenal lingkungan ini. Dia biasa di hutan sana atau di alam bebas sana. Tiba-tiba di dalam kandang, dalam lingkup yang terbatas di pagar, liar dia. Enggak terbiasa dengan lingkungan ini. Ahlul iman, ahlus sunnah seakan seperti itu. Tidak terbiasa dengan lingkungannya yang banyak melakukan kemungkaran, kemaksiatan, menyalahi sunnah. Namun karena kesabarannya, karena iman, ilmu, yakin yang ada pada mereka, tetap saja mereka berpegang teguh dengan agamanya dan dalam keadaan tentram jiwanya, dalam keadaan tenang. Tidak sebagaimana wahsyah duniawiyah. Kalau wahsyah duniawiyah kan orangnya enggak tenang. Kamu dari lahir kecil besar ya di sini, di kampungmu sini, di kotamu sini, di negerimu sini, sehingga kamu kenal lingkungan, tahu ini itu, kamu jinak. Dekat dengan orang yang kamu kenal, mereka pun mengenalmu. Tapi kalau kamu diasingkan di negeri jauh sana, gak ada yang kenal kamu, kamu gak ada yang kenal. Kamu tidak terbiasa dengan lingkungan itu. Kamu gak tenang. Gelisah. Kamu gak asik. Risih. Gak enak, gak nyaman. Pengennya cepat-cepat kembali pulang ke kampung halaman. Itu kalau wahsyahnya liar duniawiyah. Tapi ahlul iman walaupun wahsyah di tengah masyarakatnya, tapi mereka dalam keadaan tenang. Hatinya tentram. Karena mereka yakin dunia ini fana dan sementara. Dan mereka tahu hakikat musibah ketika orang itu jauh dari Allah, dari syariatnya. Maka segala-galanya bagi mereka ketenangan, ketenteraman, ketika mereka dekat dengan Rabb-nya, ketika mereka taat, berpegang teguh dengan agamanya, dengan sunnah Rasulnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya dengan zikrullah. Dan ketahui dengan zikrullah tenang hati itu. Kata Imam Ibn al-Hambali rahimahullah, ketahui wahai saudaraku, bahwa orang yang menginginkan tiba yang Rasulullah sebutkan, fatuba lil ghuraba, bahagialah. Tuba itu disebutkan nama tanaman atau kebun di dalam surga. Itu bagi mereka balasannya. Yang menginginkan itu, dia akan memilih bersabar di atas keasingan, dianggap asing. Walaupun itu berat. Yang menginginkan tuba, kata Ibnul Hambali, dia tidak akan minder dengan wahsyah. Jadi anggap beda dengan lingkungannya. Dia enggak kemudian patah semangatnya, enggak akan mutung karena tekanan, pressure dari orang-orang yang menentangnya. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah, keselamatan segala-galanya adalah keselamatan agama, keselamatan dari syahwat, dari syubhat, itu segala-galanya, tidak ada yang menandinginya. Karenanya ketika Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an minta kepada Rasulullah doa, untuk beliau berdoa dengannya, ya Rasulullah, alimni kalimah ad'ullaha biha, ajarkan ya Rasulullah padaku doa, untuk aku doa kepada Allah dengannya. Maka Rasul sampaikan padanya, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Selang beberapa hari, disebutkan 3 hari, datang lagi Abbas ke Rasulullah, menyampaikan yang sama, ya Rasulullah, ajarkan padaku doa, untuk aku mohon kepada Allah dengannya. Ya, ini Abbas mungkin mengira radhiyallahu an, yang pertama minta afiyah, bagus tentunya doa ajaran Rasul, tapi beliau ingin yang lebih istimewa, lebih penting, lebih dari itu. Maka akhirnya beliau murajaah lagi ke Rasulullah, minta kembali. Rasulullah katakan, ya Abbas, ya amma Rasulullah, salillah al-afiyah, wahai Abbas, wahai paman Rasul, mintalah kepada Allah al-afiyah. Menunjukkan itu segala-galanya. Mu'afa, orang itu diberi afiyah, diselamatkan, afiyah, diselamatkan di dunianya, diselamatkan agamanya, diselamatkan dari fitnah, syubhat, syahwat, itu segala-galanya. Dan doa pagi petang yang juga Rasul ajarkan penting untuk dibaca, azkar sabah, masa seusai subuh, seusai asar. Salah satunya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan afiyah, selamatkan di dunia dan akhiratku. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan afiah, diselamatkan dalam agamaku agar tidak terfitnah dalam keadaan banyak fitnah, syahwat, syubhat. A'udzubillah. Wa dunyaya, dalam dunyaku, berapa banyak orang tertipu, uangnya dibawa lari, dirampok di ini. A'udzubillah. Afiah, diselamatkan dunianya. Wa ahli wa mali, keluargaku diselamatkan, harta bendaku diselamatkan. Doa agung yang Rasul ajarkan. Maka tugas seorang hamba adalah mujahadah, bersungguh-sungguh berjuang benar-benar untuk tetap bersabar, menyabarkan dirinya di atas agama ini, menyabarkan dirinya di atas sunnah, istiqomah padanya. Itu jalan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat kita. Kesabaran. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, Hafidz Hakami rahimahullahu ta'ala, dalam Ma'arijul Qabul, beliau mengingatkan, maka sabatlah, sabat, teguhlah, tetap tegarlah menghadapi berbagai macam cobaan, tekanan, permusuhan. Kalau kamu ingin selamat dari neraka dan ingin mendapat kemenangan dengan jannah, jangan kamu patah semangat, mutung hanya karena sedikitnya jumlah yang bersamamu. Jangan sekali-kali pula kemudian kamu berbelok, cari arah lain, meninggalkan jalan yang lurus ini. Dan wasiat yang sama sudah disampaikan oleh a'immah salaf semenjak dahulu kala. Sahal ibn Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala pernah beliau berkata, alaikum bil athari was sunnah, pegang erat-erat olehmu athar dari salaf, dari rasul, dari sahabat, dari sunnah, pegang. Fa inni akhafu an ya'tiya an qalil zaman, an ya'tiya an qalilin zamanin idza dzakara insanun nabi wal iqtida'a bihi fi jami'i ahwalihi dammuhu wa naffaru anhu wa tabarra'u minhu wa adalluhu wa ahamuh. Karena aku khawatir, kata Sahal, tidak lama akan datang zaman di mana ketika orang menyebut nama Rasulullah SAW menyampaikan sunnah-sunnah ajaran beliau, pentingnya orang itu bersuri teladan, mengambil dan meniru segalanya dari Rasulnya dalam segala sesuatunya, malah dia akan dicela. Malah dia akan dituding dan dimusuhi oleh banyak pihak. Orang pada berlepas diri darinya, orang pada menghinanya. Berbalik timbangan itu, yang semestinya itu menjadi kehormatan, kemuliaan, nilai iman, takwa, ketaatan kepada Rasul, berteladan kepadanya, dan seperti itulah. Kalau di zaman kita, yang kalau orang bicara tentang sunnah Rasul, ajaran-ajaran mulia di dalam hadis yang agung, yang menjadi sumber utama di dalam Islam setelah Quranul Karim, malah dituding bahwa itu akar radikalisme. Orang berbuat begini pada sunnah yang dia dakwahkan, yang dia amalkan, ciri-ciri radikal apa yang dia amalkan. Banyak fitnah. Orang mengamalkan ini, mengamalkan itu dari ajaran Rasulnya, sunnah Rasulnya, akan dituding, dicap sebagai orang atau golongan yang intoleran. Gak ada toleransinya. Atau dibalik, yang tidak ada dari ajaran Rasul SAW, gak ada diamalkan oleh beliau, tidak ada contoh, tidak ada pula diamalkan oleh para sahabat yang mulia, dijadikan tolak ukur bahwa yang tidak mengamalkan ini, tidak ikut serta, maka itu teroris, itu radikalis. Ya subhanallah. Tapi begitulah fitnah. Sahih Ibnu Abdullah At-Tustari sudah bicara zaman. Makanya kata Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, ini firasat kuat dari Imam Sahal akan terjadi seperti itu, dan terjadi benar. Mas'alullah al-afiyah wa salamah. Dan demikianlah dakwah yang mulia kepada tauhid, kepada iman, dinilai sebagai ciri-ciri radikalisme, diperangi, harus ditolak. Seruan untuk persamaan agama, liberalisme, dianggap itu yang moderat, itu yang benar. Seruan untuk kehormatan wanita, ditutup auratnya, dijaga kehormatannya, dianggap itu kolot. Dan juga mereka sebutkan ciri radikalisme, bercadar. padahal tuntunan syar'i yang agung. Sementara yang terbuka sedemikian rupa mengumbar auratnya, tidak satupun ada yang mengingkari. Oh, ini menghina wanita, ini menginjak-injak harga diri wanita, kehormatan seorang wanita, tidak satupun ada yang angkat bicara. Justru saat itu ditutup, dijaga kehormatannya, dibuli oleh semua pihak. Fitnah. Bala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah menjadikan alamat, tanda dari tanda-tanda yang diketahui dengannya siapa orang yang jujur dalam imannya. Tanda yang diketahui dengannya siapa orang yang benar-benar dalam ketaatannya. Akan diketahui pula siapa yang berdusta, mengaku-ngaku saja. Ciri dan tanda pembeda ini yang enggak akan bisa ditutupi, enggak akan bisa direkayasa, adalah kesabaran saat orang menghadapi musibah, cobaan, menerpa imannya, istiqomahnya, ketaatannya. Jika dia sabar, dialah yang akan jaya, terangkat derajatnya. Namun jika orang goyah, tidak bersabar menghadapi cobaan dan fitnah yang ada, akan semakin rusak dan semakin binasa. Na'udzubillah min dzalik. Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah 2:14, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian permisalan yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Kata Ibnu Katsir, apakah kalian mengira masuk surga sebelum kalian diuji, makna ayat. Sebelum kalian mendapat cobaan. Sebagaimana itu terjadi pada umat sebelum kalian, diuji, dicoba. Berbagai macam cobaan, penyakit, kadang itu penyakit yang berat. Berbagai musibah, berbagai tragedi, cobaan berat, wazulzilu, dan digoncangkan mereka. menghadapi musuh. Ada rasa takut banyaknya musuh. Dan seperti Allah sebutkan di ayat lain, di Al-Ahzab, وَزُلْزِلُوا زِلْزَلًا شَدِيدًا, digoncangkan kuat mereka. Artinya berarti kesabaran tariqul jannah, jalan menuju surganya, sabilu su'ada, jalannya orang-orang yang Allah berikan kebahagiaan baginya. Kecobaan itu sunnatullah. Tidak ada yang luput darinya. Di dalam Ali Imran ayat 179 Allah juga sebutkan, maka Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum alal ghaib. Allah tidak akan meninggalkan mukminin apa adanya, artinya bercampur di situ yang munafik, tidak akan Allah biarkan. Yang thayyib, yang khabis, yang baik, yang jelek, tidak akan Allah biarkan bercampur, karena itu mafsadah. Yang jujur, yang dusta, tidak akan Allah biarkan. Allah pisahkan al-khabith minat tayyib. Kata Ibnu Katsir, artinya pasti Allah akan adakan sebab, Allah jadikan adanya sebab dengan cobaan dan ujian, dari situ akan tampak yang sabar, wali-wali Allah, dan siapa yang tidak sabar membelot dan meninggalkan istiqomahnya, kan tampak di situ musuh-musuh Allah dan mereka yang berdusta, tampak dengannya cobaan mukmin as-sadiq, mukmin yang jujur, as-sabir, betul-betul sabar, dari munafik yang fajir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengamati asar dari para imam dan para ulama kita, banyak mereka sampaikan arti daripada ibtila. Imam Ibrahim rahimahullahu ta'ala, seperti diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Abdul Arab dalam Mihan, Ibrahim pernah mengatakan, innar rajul la yubtala bil bala hatta yamshi fin nas fid dunya wala khati'ata alaih. seorang hamba yubtala bil bala, akan terus diberi ujian demi ujian, cobaan, sampai dia akan berjalan di dunia ini dalam keadaan tidak ada lagi kesalahan padanya, tidak ada dosa. Karena bala menggugurkan dosa-dosa dia kalau dia sabar. Kalau saja orang bersabar, tergugurkan dosa-dosanya, sehingga dia berjalan di muka bumi ini tidak ada dosa padanya. Abdullah ibn Zaid rahimahullah juga pernah mengatakan, ma karuma 'abdun 'indallah tabaraka wa ta'ala illa zidada al-bala'u 'alayhi shiddah. Seorang hamba semakin mulia dia di sisi Allah, semakin dicintai olehnya, maka akan semakin bertambah bala itu kepadanya, semakin berat cobaannya, akan semakin berat. Justru itu pertanda Allah semakin cinta, kamu semakin mulia di sisinya. Allah inginkan kamu di akhirat bersih dari dampak dosa dan maksiat. Bala akan menggugurkan dosa-dosamu. Semakin mulia seorang di sisi Allah, semakin diperberat cobaannya. Mungkin orang kadang berkata, sampai kapan ini? Gak selesai-selesai. Baru yang ini kelar, dicoba lagi dengan ujian di sana. Baru yang itu selesai, muncul lagi warna lain. Yang ini baru selesai, belum selesai bahkan. Dicoba lagi, ada statement seperti ini yang membuat sedih, tersayat-sayat hati seorang mukmin, seorang ahlu sunnah. Sabarlah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, saat beliau ditanya mana yang lebih afdal, seorang hamba yang diberi tamkin, dikokohkan, diberi kekuasaan sehingga dia yang di atas angin, dia yang kuasa, dia yang, atau yubtala, tentunya posisinya di bawah. Dia ditekan, dia ditentang, dia diperangi, dia dilawan, dia dicela, dia dipreser, dia dipaksa begini, dia dipaksa harus begitu. Ya betulah, cobaan. Jawab Imam Syafi'i, la yumakkan hatta yubtala. Pertanyaannya keliru. yang semestinya kata Imam Syafi'i, orang tidak akan diberi kekuasaan, tidak akan diberi tamkin, tidak akan dikokohkan sebelum dia mendapat ibtila, cobaan. Tamkin itu akan datang setelah ibtila, proses melalui ibtila. Wallahu ta'ala ibtala ulil azmi minar rusul. Bahkan ulil azmi minar rusul dicoba, diuji oleh Allah. Nuh alaihi salam, ma'ruf cobaannya seperti apa. Dakwah pun kaumnya menutupi telinganya, tak mau dengar, diketawain ketika beliau membuat kapal. Ma'ruf kisahnya. Ibrahim alaihissalam seperti itu, sampai dibakar oleh kaumnya. Musa, berapa banyak cobaan beliau. Isa, Rasulullah SAW, Allah uji mereka. Falamma sabaru makkanahum, ketika mereka sabar, maka Allah kokohkan mereka. Fala yadunna ahadun annahu yakhlusu minal alami al-battah. Maka jangan ada, ini nasihat Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, jangan sampai ada orang yang beriman, yang taat, yang istiqomah, yang berpegang teguh dengan syariat, dengan sunnah, jangan sampai ada yang mengira dia akan selamat dari kesakitan. Sama sekali. Sama sekali gak mau disakiti. Jangan harap. Dan disakiti bermacam-macam tingkatnya. Mungkin terkadang disakiti perasaanmu, disakiti kehormatanmu, bahkan terkadang disakiti fisik. Dan itu terjadi pada anbiya wal mursalin alaihimussalam. Disakiti. Kamu dalam keadaan mantel, pegel yang luar biasa. Kok diperlakukan begini saya? Salah apa saya ini? Saya yang gak nyuri, saya yang gak ngerampok, saya yang gak ngerusak orang. Saya berdakwah, saya ngajar agama, saya ngajar ngaji, pendidikan. Hal-hal baik, positif yang kamu lakukan. Tersakiti perasaanmu. Kehormatanmu. Kamu yang bangun. Kamu yang mendirikan. Dengan jerih payahmu, dengan keringat, susah payah. Patungan mati-matian. Ikhwah kadang mayoritas mereka pas-pasan, bahkan mungkin di bawah ekonominya, dengan susah payah, dengan sepihak begitu saja. Gak boleh di sini. Keluar kalian dari sini. Berhenti. Kamu mangkel. Kehormatanmu diinjak. Asyahid seperti Imam Syafi'i katakan, jangan sekali-kali kamu menduga akan selamat dari disakiti. sama sekali, itu enggak mungkin. Enggak ada yang selamat. Kamu enggak ingin disakiti, ya tinggalkan istiqomah. Larutlah bersama mereka. Enggak akan ada yang menyakiti kamu. Kamu talawun, bisa berubah-berubah warna, tergantung orang menginginkan kamu seperti apa. Na'udzubillah. Jangan berharap untuk tidak disakiti sama sekali. Itu pasti ada dampak dari ibtila, cobaan yang Allah berikan. Kata Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullahu ta'ala, setiap orang yang semakin istiqomah dalam agama Allah, semakin dia taat, semakin dia teguh, semakin dia berusaha taat mengamalkan ajaran Rabbnya, Quran, ajaran Nabinya, Sunnah, maka semakin pula gangguan orang kepadanya lebih cepat. Jadi seimbang. Kalau istiqomahmu kencang, maka gangguan orang pun kencang kepadamu. Istiqomahmu lamban, ya ini lemah, kurang, maka gangguan yang kamu hadapinya juga lamban, juga sedikit, tipis, ada tapi ringan. Sebanding, istiqomahmu kencang, kuat, maka gangguan orang dengan berbagai macam bentuknya juga akan kencang. Wahakadha. Oleh sebab itu manusia termulia, para nabi, para mursalin alaihimussalam, banyak mendapati gangguan dari kaumnya. Dan kita tahulah sejarah mereka. Bahkan ada yang digergaji nabi, hingga terbelah menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi, hingga terkelupas kepalanya. Nabi yang agung, hikmah balighah. Firman Allah dalam Al-Furqan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kata Allah, kami jadikan pada setiap nabi itu musuh dari orang-orang mujrimi, orang mujrim. Dan cukuplah Rabbmu sebagai penunjuk dan sebagai penolong bagimu. Demikian setiap orang yang menyuarakan al-haq, setiap orang yang mengamalkan al-haq dan itu dia dakwahkan, ada saja yang mengganggu dan memusuhinya. Dan itu hikmah Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Setiap nabi, kata Allah, kami jadikan untuknya musuh yang memusuhinya. Musuh ya tentu gak akan tinggal diam namanya memusuhi. Mereka bergerak, mereka berbuat, berjuang untuk memusuhi dengan berbagai cara, lisan, tenaga, pikiran, tulisan, kekuasaan, kekuatan, segalanya. Mereka inginkan bagaimana cahaya ilahi ini padam, bagaimana risalah itu terkubur. Itu yang mereka mau. Namanya musuh. Seperti kata Sa'di rahimahullah, sehingga dengan itu ibtila, diketahui mana yang jujur, mana yang tidak. InsyaAllah kita lanjutkan seusai sholat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.